Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu utawi iki iku maqalah sing nomor 10. Dipun critakaken anbaqiz zuhadi saking setengah wong kang ahli zuhud. Nek wong Jawa ngarani wong sing tukang tapa. Arti Jawa tapa nyetop upa. Maksude mangane gak pate akeh. Sapa sih zuhud iku? Nang kitab diterangaken wahum kang utawi zuhud. Wong sing ahli tapa iku allazina wong akeh. Ikhtaqaru kang padha ngremehake sapa allazina ngremehake ad-dunya ing dunya. Walam yubalu lan ora merduli sapa allazina biya ing dunya. Bal akhadu balik padha ngalap sapa allazina minha saka dene dunya qadra daruratihim kelawan kadar kebutuhane wong ahli tapa. Hadirin wong ahli tapa iku kok wong gak mangan ngoten mboten. Ya mangan. Yo gawe omah, yo rabi, yo nyambut gawe, yo ngaji. Cuma sing diarani wong zuhud iku wong remena dunya gak patek nreken dunya. Dunya dipandang remeh. Ana kanca gawe klambi api gak kepingin belanja. Ana wong gawe koplo api biasa. Ana wong kabeh dandani omah api-api ya biasa gak kepingin. Dhewe tetep njukuk dunya ya nyambut gawe cuma golek sak kadar kecukupane wong iku wae. Nek ngoten wong zuhud niku lak melarat-melarat, Pak. Durung karuan. Ana wong zuhud duwe rezeki ambek Gusti Allah akeh, omahe gedhong tingkat, tapi atine gak nangis blas nang gedhong. Zuhud. Gak kepingin montor, gak duwe-duwe tuku montor api. Ya tetep zuhud. Cici nek mari duwe montor elek ya tok montor api kepawi. Ngono duwe lho. Iku ngrangsang tenan. Iso rokokan sedang garam delok kanca rokokan di Samsu melirir ana di Samsu ngrangsang tenan. Tapi dek suatu ketika duwe-duwe iso tuku rokok di Samsu ya gak apa-apa tuku. Cuma rasanya iki gak ngawa. Niku wong zuhud. Gampangane ngene ndek-ndekan zuhud. Sampeyan disuguhi manan rampatan. Nek ngarep kene iki wak tempe, nek kene dadar, iki kono pitik. Nek wong ahli zuhud, sing kenceng-kenceng kita dijogo tempe ya tempe gak ngrahap. Pitik sing ado iki. Ditenono enak mangan wong akeh, apa ngarepe kok gak dijogo? Jogo sing enak, gak zuhud blas ngrahap. Tata ana wong ya gak zuhud lan zuhud. Ngarepe lho pas wak pitik gwedhe-gwedhe, tempene mato. Sing dijogo pitike gak apa-apa tetep zuhud. Sampeyan nek kepengin zuhud ndek-ndekan, klambi sampeyan iki kentelno sing elek, sing rada api, sing api maneh sing jat. Weno dhuwit padha boleh-boleh. Engko nek njogo aja ngene, dadi sik kecandak ya iku gawe. Yut. Yut ndek-ndekan. Dan itu ke wong temenan. Ke wong zuhud itu suki. Di mereka di Arab kan ke wong zuhud ke omai tingkat hotel papat, bujuni papat, montore ake, tapi rasa neti, gak ngoyo-ngoyo dole dunyo ni teko diri. Gak ngoyo-ngoyo dole buju, are inakok no diri, ya ditampang. Oh ahli zuhud ngendika ngeten. Man aznafa zanban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Terus man. Manutawi sapane wong iku aznafa nglakoni sapa wong zanban ing dosa. Aita hamalu tegese nyangga sapa wong ing dosa. Wawa kali utawi wong iku yat haku guyu-guyu sapa wong. Ai wal halu tegese utawi tingkai iku anaustune wong iku ya prahu bunga-bunga sapa wong ditahamuli kelawan nyangga nglakoni dosa. Jawabane fa innallaha sak temene sedune Gusti Allah iku yudkhilu mlebokake sapa Allah ing wong dilebokno tapi ing dilebokno diuncalno annara ing neraka wa wa hali utawi wong iku ya beki nang sapa wong. Wau ya masikan nerang non ana wong nglakoni dosa. Krana kepuwihin gak kena dimpet. Suatu ketika yo sepura nang Gusti Allah di sepura Gusti Allah. Niki terus e nek ana wong nglakoni dosa tata sawan nang goyu-goyu latak-latak sampeyan delok wong mabuk. Saman balik diri saikin saman kebajut ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat, ojo ngguyu, prihatin. Saman kebajut belok ludruk, ngusuin wong ngguyu, wah, saman kebajut. Melok reni ambil arah-arek ngguyu, kakak-kakak, wah, saman. Lapa aku mangkok reni, tak tutup nih, kurang turun buka. Nangis tapi nangis. Jadi sepura karo gasya Allah. Ada orang saking gak kuatin nemen keping lakoni dosa. Mustahil gak kena jimpet temen-temen. Terus mulai ngelakoni sing elek. Nun sewu elek-elek ane dosa. Usah dole arek wetok. Gata oleh temen. Ojo nguyu nangis. Kenapa sih cak kok penuh nangis? Jangan aku ngelakon tulai kan. Ambe o nangis gak apa-apa. Jadi dom lungker ya. Kok ngono apa? Mergo wong lakoni dosa kunduwe hak. Li anna hakohu. Krono sak temene hake wong sing lakoni dosa. Iku ayam dama. Yento ketun sopo wong. Wong dosa gak ketun. Mangkel Gusti Allah. Ana wong lakoni dosa mari nang. Insyaallah. Lha apa aku melok-melok? Lha apa aku mengono bukene jane ngeterno arek tok, jangin dolek kowe, dolek kopi tok, dadak diwiwiti ambek emus katon. Aja nek nguyu mah, dolek diwitane emus rek wenae lho. Tinggal nawon kok. Hae ketun, hae mane, wa yastaghfirullah, kapan jaluk sepuro sapa wong Allah ing Gusti Allah lidzalikra kono arai mengkono-mengkono mari nglakoni dosa wailing-iling sampean mari nglakoni dosa mulya nang mengkurep insyaallah disepuro karo Gusti Allah. Nek ngerti tobat sembahyang tobat petang rakaat. Mari sembahyang tobat petang rakaat metu saka masjid metu saka masjid nggae sajadah. Batukmu sengusek mung nggih lemah. Ngetuni dosa sing wis liwat ambek nang. Gusti Allah, dak itu kula mboten nyoba tau sengusek ora iki. Ayo tau sampean nglakoni tobat terus ae ni dosa kusek mah. Ketun ada minggu yang lalu. Ketun. Ketun gedek. Ben. Waman atau awawayasi. Balikannya. Waman utawi sapane wong. Iku atau alamun to'at nang wong nang Gusti Allah. Wawa hali utawi wong iku ya berki nangis sapa sampean mang melok diku ghafilin iki durung patek sukses diku ghafilin iki mergo sing rawuh iki rata-rata mari isa dikirane iku mari maghrib menjing mawon maghrib beki mriki cara doake sing diku ghafilin Nek sampean kepingin belajar zikir la ilaha illallah, ta zikir apa ae ambek brebes mili, tak elingno mben kang ngobrambang. Le maksude nangis gak ngono cah, iki lho, hayaan krana dene izin. Izin minallahi ta'ala saka dene Gusti Allah ta'ala wa khaufan lan krana dene wedi minusaken Allah ta'ala wedi izin ala taksirihi ing atase pepekane Gusti pepekane wong ditil kato'ati ing dalem mengkono-mengkono to'at. Samene to'at wedi nang Gusti Allah izin nang Gusti Allah sing diizini apa kula niki lho Gusti Allah sembahyang mboten saged khusyuk ibadaten sampean mboten saged khusyuk wayahe tani kula mboten purun tani wayahe ngaji mboten kula ngaji kirang ya Allah kula niki izin teng sampean mesine sedina sungi kula niki maca Allah Allah ping 35000 la ilaha illallah ping 100 ini tak telu ping 5 dadak kula mboten saged ya Allah. Ya Allah, gua niku lapo kok ngramut donya mawon ya Allah. Wayah sembayang, wayah dalu, wayah kate turu wedi. Yen kula niki dadi napa kok ngene iki. Ngono. Sembayang ayam dulu. Tola tole. Nek ana wong sembayang nang Gusti Allah isi nambek nangis, tobat nambek nangis. Fa innallaha mambo sak temne Gusti Allah taala. Iku yukhilu bakal nglebokno sapa Allah ing wong, dilebokno al jannata ing swarga. Wa wa hale tawi wong iku et hati guyu-guyu sapa wong. Nek wong ibadah nangis, iki sampean dilebokno nang suwargane Gusti Allah sampean ngono. Assalamualaikum. Mutakhir. Delok delok. Ya wis suwarga guyu suwarga. Eh suwarga gadang. Sawang nang guyu-guyu sik kono kan karom kan apa-apa bae pas. Gara-gara pian sembayang ambek nangis. Tapi nang hikmah sik waya sembayang imam nangis do nangis kabeh rek bingung kono. Iki sembayang katane sang ki nang jero. Ayo prabu tegese bunga sapa wong. Oh ya tarfaroki kelawan katok-katoke bunga sawenang tiada terkira li khusuli matrubi krana hasile kang didoleki wong apa sing didoleki wa wa hale utahe matrub iku afwallahi taala pengapurane Gusti Allah taala nek durung tuwek durung arek cili ibadah campur nangis. Gak krono nangis ibadah. Di Joko Tlamu kentole. Sembayang ambek nangis. Gak krono mikir Gusti Allah. Mikir utang. Kenapa rek asane utang sumpek. Anak papat. Penggawean becak. Eh tak bunuh diri ya. Ini kalau ngaji nang gampeng rawon itu berangkat ngaji kata ono wong bunuh diri mari isa kalau ngelok gantung lu jenengi pasir belenger baik ngatur anak papat beca gak tau payu eh tak gantung enak deh bebas lah anjene gak doyan skorawan diterus no wal makolatu hadiyatu asarotak utawi makola sing nomor 12 an ba'dil hukama'i ail awliya'i setengah saking piro-piro wali ni Gusti Allah wali ni ku kekasih Gusti Allah wali-wali ni Gusti Allah yang dikoningetan la nope ku la tah la tahir gak cocok la tahir gak ngono la tahir ojo ngeremeno sira kabeh azunu bae pira-pira dosa asighora kan cilik asighora kan cilik ai la ta'udha tegese aja nganggep remeh sira kabeh aja ngitung cilik sira kabeh sigoran ing dosa cilik merga fa inna mongko sak temene dosa cilik iku tata sa'abu bakal ngepang minha saka dene dosa cilik apa alguno pira-pira dosa alkibaru kang gedhe wa aidzan lawan maneh rubama yakimu terkadang ono apa ghadabullahu bendune Gusti Allah taala fitil kasihori iku tetep ing dalem mengkono-mengkono dosa sing cilik kon apa paline Gusti Allah niku kula karo sampeyan niku kadung biasa nglakoni dosa mbok cilik niku sampeyan dielingno nek kon nglakoni dosa cilik cilik aja kok anggap cilik anggapen gedhe nek sampeyan nganggep dosa cilik iku cilik bahaya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi titik sampeyan mesti iku kadung biasa iku dianggap dosa cilik tok ae cowok gak apa-apa ngomong-ngomong bawa-bawa cowok sedina mesu ana ping 41. Dosane mesu ping 41 gak dadi cilik dadi gedhe. Arek-arek guyon padha nomi biasa mek dhewe tok bokong cilik. Cilik. Ala dhewe tok apa-apa dhewe tok apa-apa kalapa-lapa. Caritane dhewe cilik bukan gede-gede ngewit gede ngeremeno ngewit suwe-suwe dadi jiwitan gede arek-arek nom gonceng arek wedok saya sudah mengerti Saya sudah tahu mana yang betul dan mana yang salah. Saya cuma gonceng kok kau popo. Mbok kawitan. Gonceng kawitan gojan pinggir satu. Sebagai kena jeglong apa ni waktu tipu gojan butuh satu. Nek bener butuh satu kau popo tak tak luput pun gonceng mencucu atu. Aku dosa cilik dibilang-bilang cilik, suwe-suwe merantak-merantak dadi dosa gedhe. Wong wedok ya omah biasa nyelatu sing lanang dianggap dosa cilik. Ben dino nyelatu, suwe-suwe nyelatu niku dadi dosa gedhe. Mergo kaya paham gitu. Apabila ada orang kena dosa, dawe ulama bagian tasawuf ati. Nek ana wong nglakoni dosa ati itu tul ireng. Dosa maneh tul ireng. Dosa maneh tul ireng. Gak diumbah, ditambahi tul tul tul tul tul ireng. Nek wis kabeh ireng blek umbah-umbahane aneh. Ngetel. Kok gawe sembayang koyok-koyok kok gawe tobat koyok-koyok gak kuat abune. Kenemenen dosamu. Lambi kena kotoran tul gak diumbah, tul gak diumbah, rong tul limang tul gak diumbah. Bareng wae diumbah. Sabun sak brim gak terus. Atu-atu dosa klet mangsi sakmene, tapi diumbah terus sedina. Malah gak tau digawe diumbah kok. Suwe-suwe insyaallah dadi rezeki. Amen biasa nglirik arek wedok. Ben ketok arek wedok mesti nglirik wis ya. Awak kok apa-apa wong lirik tok ae. Kaitane nglirik ana omah gak iso turu. Kelam, kalau mereka mendi iku mang yo. Ngandel anake wis wolu sik nglirik ae. Tak mblenger ana ya anak. Pun diterusno. 5 menit. Wal makolatu saniyatu asarota utawi makola sin nomor rolat. Cuma makola niki anin nabi soko dini kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawi kanjeng nabi la sohirota ma'al isrori. Ora kawilang-wilang dosa cilik iku maujud. Ma'al israri sertane nglanggengake dosa cilik. Sampeyan bendina nglakoni dosa cilik tapi bendina langgeng. Dari Kanjeng Nabi duduk cilik. Maksiat cilik tapi langgeng. Pawon dina remi gak tau telat gak dosa cilik. Pali dadi gedhe. Nek setahun remi ping 3 gak apa-apa. Sawulan karambol ping 4 wis apik titik. Wajib ben jam 10 gak jam 1. Maksiat nek langgeng pali dadi jenenge dosa. Dosa cilik langgeng pali jenenge dadi dosa gedhe. Tapi nek sampean maksiat kok aja dilanggengno, mari saiki maksiat nyepri ben karambol maneh ngono lho. Dilat-lati ngono sing gak ketabrak dosa gedhe. Sing nom yo ngono ndelok film pantes, aja bendina seminggu pisan. Ndelok ludruk rong wulan pisan. Bendina ndelok ludruk pali dadi dosa gedhe. Nuduk kemukul maksiat belum nuduk belum nuduk belum nuduk tapi jadi pendino dosa gede. Ngendang maksiat tapi sampean asuk pendino ngendang pali jadi dosa gede. Tak tu tindang tak tu tindang tak tu tindang pohon pendino pali dosa gede. Apa gak oleh ngendang oleh hukumnya oleh dulinan oleh. Tapi aja aja seminggu sepisan men. Nek kangen ditutup, nek gak kangen ditinggalno. Tuang yo aman beri kendang yo nek kangen tak tabu nek kangen tak tua. Ya kangen aman nek kendang kumang direk direk. Kamen ki oman duwe Semar Petruk Bagong. Yo suatu ketika dalang nggo nek mari singgah maneh. Setahun dalang maneh cek lali rek. Misu nek mate di pendem bareng. Mergo faina mongko sak temene dosa cilik kok iso dadi gedhe bin muazabati sebab nglanggengake alaya ing atase sohira. Iku tak dimun dadi gedhe. Ae fatasiri tegese mongko dadi apa cilik dadi iku kabira tan dosa gedhe wa ae dalan hale mali anasune dosa cilik iku ala ajmis tidak mati ha ing atase kertane nyejo nglanggengake nek ngene ku ya apa iku tasiru dadi apa nglanggengno dosa cilik dadi iku kabira tan dosa gedhe wis sampean dolek sampean sing dosa cilik kok ya apa tapi kok dilanggengno dosa gedhe sampean nyetel apa sing rada maksiat tapi lawan jeneng malah dadi dosa gedhe. Sampeyan bendino gonceng arek wedok anggar berangkat nang pabrik mulai nang pabrik mesti goncengan. Nek sepisan tok mungkin kena maksiat gak lapo-lapo gak apa-apa. Dadak ben berangkat nang pabrik mulai nang pabrik dadi dosa gedhe. Sampeyan lungo ke kantor anjing jeneng kantor lanang wedok cep-depan nang arek wedok gak duwe apa-apa gak apa-apa. Delok tok sawat gak sawat maksiat. Dosa cilik. Tak kau mendino cep-cepan dadi dosa gedhe. Kono mejone sekretaris kini mejone bos antik mejone nisore bolong sekretaris kini ongkep ya Allah gede matang-matang bos blab-blab-blab-blab makanya bos gak metu-metu ke kantor hanya no hiburan ini. Nune ku pale depan asale desa cilik pale dadi desa gedhe. Aja diajekno nek desa cilik ora gedhe. Kok ngono ya? Merga fa inna niyatal mar'i. Mongko sak temene niate wong, niate menungso. Fil maksiati ing dalam pira-pira maksiat iku kanat ana apa niat ana niku maksiatan termasuk maksiat. Sampai niat maksiat belum dilakon, niat sampean jenenge maksiat. Jadi lah ini ana wong kajenge maksiat. Durung ditulis dosa ambek Allah Subhanahu wa taala. Tetak wong berangkat mlaku nang tangki. Iki durung ditulis ambek malaikat. Tetak di kono petul temenan ambek arek. Omong-omong apa? Nganggur ya? Iya, hati yang nganggur. Ayo, ayo, ayo. Iku jangan ditulis ke warung. Malaikat loro katip karo atas bantah-bantah. Tulisin. Jika nyobo-nyoboan kok ditulis. Nggak ke warung, soboro. Gak ditulis. Padahal wis niat. Omong-omongan jadi persekot pasti dibayar tak lima ngeri. Tulisin, tulisin, tulisin, bayar. Ah, burung karuan gue baik dibalik nanti. Nek desane durung ditulis dosa, niate wis ditulis maksiat. Dadak urung temen. Mlakune persekote duwe omong-omongane gak sida ketulis dosa, mek niate tok ditulis maksiat. Luar iki kate melok lodruk rek. Ah, tak melok lodruk rek maksiat. Dadak mlaku sepeda. Dari malaikat itu tulisin gak yana umanggon lu duki rawami berangkat jam 10 gak umanggon wis tekonggoni tapi gak ketok ngurung gak ditulis dosa berangkat tidak ditulis maksiat iki wena pokoknya umat Muhammad iki marhumah di wena enak ini kita menyegoyelek kata mari kita tak mateni wong lu dong. Lah kala pola-polanya, kala pola-pola, apa tidak pola-pola. Pun wala kabirata lan gak termasuk dosa gedhe. Ma'al istighfari dibarengi sertane istighfar. Ae taubat tegese dibarengi tobat disuruti ya kelawan pira-pira syaraté tobat. Mergo fa'inna taubata mongko sak temne tobat iku tamhu nglebur apa tobat nglebur asara khati'ati ing labete kaluputan wa ingkanat senajan ana apa khati'at ana iku kabiratan dosa wedhi sampeyan nglakoni dosa gedhe. Gak dianggap dosa gede ambek Kanjeng Nabi, ambek Gusti Allah. Nek sampean gelem tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto tanggal 25 Oktober 1994.